بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله kita akan kembali melanjutkan kitab syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang memasuki hadis yang ke-10. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sahr berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik. Allah adalah maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina. Dan sesungguhnya Allah ta'ala telah memerintahkan kaum mukminin, orang-orang yang beriman, dengan perkara yang telah Allah perintahkan kepada para rasul. Yani yang Allah perintahkan kepada Rasul sama dengan yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, atau yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman sama dengan yang Allah perintahkan kepada para Rasul. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik, dari perkara-perkara yang baik, dan kerjakanlah amalan soleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku, kata Allah, maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Al-Mu'minun 51. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang baik yang telah kami berikan rezeki kepada kalian, dari rezeki-rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian karena Allah, untuk Allah, jika kalian hanya kepada Allah beribadah. Al-Baqarah 172. Thumma zakara ar-rajula, kemudian Rasulullah alaihissalatu wassalam menyebutkan tentang seorang laki-laki, yutilus safara, yang melakukan perjalanan yang panjang, yang lama, yang jauh. Ash'atha aghbar, dalam keadaan tubuhnya kusut, acak-acakan pakaiannya, tidak teratur. Aghbar, dan berdebu karena perjalanan yang lama. Yamuddu yadayhi ila samai, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit, yakni berdoa, seraya mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabb, yakni ya Allah, berdoa, meminta kepada Allah. Tentunya orang yang berdoa ingin doanya dikabulkan. Namun wa mat'amuhu haramun, makanannya haram, wa mashrabuhu haramun, Demikian pula minumannya haram, wa malbasuhu haramun, dan juga pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan, dibesarkan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana doanya akan dikabulkan. Rawahu Muslimun, hadis riwayat al-Imam Muslim. Di dalam syarahnya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Thayyibun fi dzatihi, Allah itu maha baik pada zatnya. Thayyibun fi sifatihi, maha baik pada sifat-sifatnya. Wa thayyibun fi af'alihi, dan Allah itu maha baik pada perbuatan-perbuatannya. Tiga hal, zatnya, sifatnya, dan perbuatannya itu thayyibun, maha baik. Wala yaqbalu illa thayyiban fi dzatihi wa thayyiban fi kasbi, dan Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik, yakni baik pada zatnya dan baik pada usahanya, pekerjaannya, atau cara mencarinya, mendapatkannya. Wa amal khabithu fi dzatihi, adapun jelek dalam zatnya, pada zatnya, kal khamri, seperti khamr, minuman keras. Zatnya, bendanya sudah khabith, jelek, lawan dari thayyib, baik. Aw fi kasbi, atau jelek pada usaha mencarinya, upaya mendapatkannya, kal muktasabi birribai, seperti al muktasab birriba, penghasilan yang dihasilkan, didapatkan dari praktek riba, maka itu khabith, jelek, bukan yang baik. Uangnya secara zahir benda suci yang dia dapatkan, misalkan makanan yang baik, tapi uang atau makanannya yang dia dapatkan itu caranya dengan riba, maka juga khabith, walaupun zatnya bagus, baik, tapi karena mendapatkannya dengan cara yang haram, yakni riba atau yang lainnya, maka termasuk khabits juga. Fa innallaha ta'ala la yaqbaluh, maka dua hal ini, khabits, jelek pada zatnya seperti khamr, atau jelek pada usahanya seperti riba, hasil dari riba, maka Allah ta'ala tidak akan menerimanya. Walaupun dia infakan, dia belanjakan di jalan kebaikan, maka tidak akan diterima. Mengapa? Karena khabits. Kalau khamr jelas, dia minum jelas bermudarat pada dirinya. Dia berikan kepada orang lain, jelas juga mudarat pada orang lain tersebut. Demikian pula hasil dari riba, walaupun dia belanjakan di jalan-jalan kebaikan, tidak akan diterima, karena dihasilkan dengan cara yang khabith, yang riba. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin, orang-orang yang beriman, dengan perkara yang telah Allah perintahkan kepada para rasulnya. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah, wahai para rasul, makanlah dari perkara-perkara yang baik, dari makanan-makanan yang baik, dan kerjakanlah amalan soleh. Lakukanlah amalan soleh. Al-Mu'minun 51. Famarallahu ta'ala, fa'amrullahi ta'ala lirrusuli, wa amruhu lilmu'minina wahidun. Maka perintah Allah ta'ala kepada para rasul dan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman sama, tidak berbeda. Satu perintahnya, yaitu apa? Ayyakulu minat tayyibati, yaitu ayyakulu minat tayyibati. Perintah yang Allah berikan kepada para rasul itu sama dengan yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu agar mereka makan dari makanan-makanan yang baik, baik dan halal tentunya. Wa ammal khaba'itsu fa innaha haramun. Adapun al-khaba'its, jamak dari khabits, perkara yang jelek, maka sesungguhnya hal itu, perkara yang jelek tersebut, haram alaihim, atas mereka, atas para rasul dan orang-orang yang beriman. Liqaulihi ta'ala fi wasfi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan firman Allah ta'ala ketika mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Rasul tersebut menghalalkan untuk mereka perkara-perkara yang baik, at-tayyibat, dan mengharamkan atas mereka al-khaba'ith, perkara-perkara yang jelek, yang buruk. Al-A'raf 157. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dhakara rajula alladhi ya'kulul harama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyebutkan tentang seorang laki-laki, atau tentang seseorang, alladhi ya'kulu al-haram, yang makan sesuatu yang haram, yang biasa makan makanannya haram. Annahu tab'udu ijabatu du'ai. Bahwasanya laki-laki yang makan makanan yang haram tersebut sangat jauh dari dikabulkannya doa dia, jauh dari dikabulkan doanya. Wa in wujidat minhu asbabul ijabati, walaupun dijumpai padanya atau didapati darinya, dari orang tersebut, sebab-sebab dikabulkannya doa. Orang tersebut atau laki-laki tersebut melakukan sekian perkara yang menjadi sebab-sebab terkabulkannya doa. Seperti apa? Yutilu as-safara, safar yang lama, yang jauh, yang panjang. Safar termasuk salah satu perkara yang menjadi sebab dikabulkannya doa. Hanya sekedar safar, apalagi ini safar yang jauh, tentunya lebih besar lagi kemungkinannya dikabulkannya doa. Ash'atha aghbara. Yang berikutnya, kondisinya ash'atha, kusut, acak-acakan, yakni tidak rapi kondisi badannya ataupun pakaiannya karena sedang safar jauh lama. Ini juga menunjukkan dia orangnya sederhana, khusyuk, pakaiannya sederhana. Akhbaro, berdebu, termasuk sesuatu yang menjadi sebab dikabulkannya doa, berdebu karena safar. Yamuddu yadaihi ila samai. Demikian pula dia menengadahkan kedua tangannya ke langit, ke atas. Ini juga menjadi sebab terkabulkannya doa. Dia mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dia menyebut salah satu nama Allah, Ar-Rabb. Ini juga salah satu sebab dikabulkannya doa. Namun wa mat'amuhu haramun. Namun makanan dia haram. Wa mashrabuhu haramun. Minuman dia juga haram. Wa malbasuhu haramun. Demikian pula pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia dikenyangkan, dibesarkan dengan perkara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika. Maka bagaimana doa orang ini akan dikabulkan? Hadzal rajul ittasafa bi arba'i sifatin. Laki-laki ini memiliki empat sifat. Yang keempat-empatnya merupakan sebab terkabulkannya doa. Al-ula, yang pertama, bi annahu yutilu safara, dia melakukan safar atau perjalanan yang lama, yang panjang, yang jauh. Was safaru madhannatul ijabati, ai ijabatud da'i. Sedangkan safar termasuk sebab dikabulkannya doa orang yang berdoa. Wasaniyah, sifat yang kedua yang ada pada orang tersebut adalah annahu asy'atha aghbara. Dia kondisinya kusut, acak-acakan pakaiannya dan berdebu. Wallahu ta'ala indal munkasarah. Indal munkasarati qulubuhum min ajlihi. Wa huwa yanzuru ila ibadihi yauma 'arafata wa yaqul. Dan Allah Ta'ala ketika melihat orang-orang yang hatinya merasa remuk, merasa hancur karena Allah, di hadapan Allah, dalam keadaan Allah melihat hamba-hambanya pada hari Arafah, Allah berfirman, atauni sya'tha ghabara. Mereka ini orang-orang yang haji yang datang ke Arafah untuk wukuf di sana, di Arafah, kondisinya sya'tha ghabara, kusut pakaiannya dan berdebu, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menjadi sebab dikabulkannya doa, kondisi badannya atau pakaiannya kusut dan berdebu. Wa hadha min asbabil ijabati aydhan. Kondisi seperti ini, kusut dan berdebu, termasuk juga termasuk sebab-sebab dikabulkannya doa. Asalisah, yang ketiga, ayyamudda yadaihi ila samai, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Wa maddul yadaini ila samai min asbabil ijabah. Sedangkan menengadahkan tangan, mengangkat kedua tangan ke langit, itu termasuk sebab dikabulkannya doa. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala malu terhadap hambanya apabila sang hamba mengangkat kedua tangannya kepada Allah yang berdoa, lalu Allah kembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong, tidak dikabulkan. Artinya Allah akan mengabulkan orang yang berdoa yang mengangkat kedua tangannya. Mengapa? Karena Allah malu apabila tidak dikabulkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, bisa dilihat di dalam kitab Bulughul Maram. Ar-rabi', sifat yang keempat, du'auhu iyyahu ya rab ya rab. Doanya laki-laki tersebut kepada Allah. Laki-laki tersebut memanggil kepada Allah, memanggil Allah, menyeru Allah dengan mengatakan ya rabbi wahai rabbku wahai rabbku. Wa hadza tawassulun ila Allahi bi rububiyyatihi. Wa huwa min asbabil ijabah. Dan ucapan orang ini termasuk tawassul kepada Allah dengan rububiyahnya. Ar-Rabb artinya zat yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta. Lagi-lagi tersebut tawassul kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebut salah satu dari namanya Ar-Rabb. Tawassul dengan rububiyah Allah. Yang ini merupakan sebab dikabulkannya doa. Lakin walakinnahu la tujabu da'watu. Akan tetapi laki-laki tersebut doanya tidak dikabulkan. Mengapa? Li'anna mat'amahu haramun, dikarenakan makanannya haram. Wa malbasahu haramun, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil harami, dan ia dikenyangkan dengan perkara yang haram, dibesarkan, dikenyangkan dengan perkara yang haram. Fastab'ada an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an tujaba da'watu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menganggap tidak mungkin atau jauh dari dikabulkannya doa orang tersebut. Jauh ini, tidak mungkin, tidak akan kabulkan, atau sulit untuk dikabulkan doa orang yang seperti ini kondisinya, makanannya, minumannya, pakaiannya, dan dikenyangkan dari perkara yang haram. Waqala, dan Nabi mengatakan, fa anna yustajabu lidzalika, maka bagaimana mungkin doa orang tersebut akan dikabulkan. Qala yustafadu min hadha hadithi fawaidu minha, kita bisa mengambil beberapa faedah dari hadis ini. Minha di antaranya, al-ula pertama, wasfullahi ta'ala bit-tayyibi dzatan wa sifatin wa af'alan. Allah ta'ala disifati dengan at-tayyib, baik zatnya, tayyib artinya maha baik, zatnya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya, semuanya tayyib, maha baik, yakni yang tersucikan, terbebaskan dari segala kekurangan dan aib, serta dari segala kejelekan. Itu pengertian at-tayyib, sebagaimana disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa ma'na at-tayyib al-munazzahu 'anil naqaisi wal khaba'isi fayakunu bi ma'na al-quddus. Pengertian atau makna at-tayyib adalah zat yang disucikan, dibersihkan dari an-naqais, kekurangan-kekurangan, segala kekurangan, wal khaba'is, dan dari segala perkara yang buruk, yang jelek. Maka berarti maknanya sama dengan al-quddus, zat yang maha suci. Faedah yang kedua, tanzihullahi ta'ala an kulli naqsin, disucikannya Allah ta'ala dari segala kekurangan, dari segala kekurangan, segala kejelekan, keburukan, dan segala aib. Asalisa yang ketiga, anna minal a'mali ma yaqbaluhu wa minha ma la yaqbaluhu. Bahwasanya di antara amalan itu, yakni amalan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, ada yang diterima oleh Allah, namun ada juga yang tidak diterima oleh Allah. Yang diterima adalah yang baik, yang thayyib. Sedangkan yang tidak diterima adalah yang tidak baik, atau yang khabis, yang jelek. Ar-rabi'ah yang keempat, annallaha ta'ala amara ibadahu ar-rusula wal mursala ilaihim ay yakulu min at-thayyibati wa ay yashkurullaha subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah ta'ala memerintahkan hamba-hambanya, para rasul dan yang diutus kepada mereka, para rasul, yakni kaum mukminin. Allah memerintahkan hamba-hambanya, para rasul maupun kaum mukminin, orang-orang yang beriman agar apa? Agar mereka makan dari makanan-makanan yang thayyibat, yang baik-baik, dan agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada mereka makanan-makanan yang baik-baik atau perkara-perkara yang baik-baik. Al-khamis yang kelima, annasyukra huwal amalus salih. Bahwasanya syukur adalah amalan saleh. Termasuk amalan saleh. Di antara dalilnya adalah diqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik dan kerjakanlah amalan yang saleh. Al-Mu'minun 51. Wa qala lil mu'minin, dan Allah berfirman memerintahkan kepada kaum mukminin, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah, dan bersyukurlah ikhlas karena Allah. Al-Baqarah 172. Fadalla hadha ala anna syukra huwa al-amalus salih. Ayat ini atau dua ayat ini menunjukkan bahwasanya syukur termasuk amalan soleh. Di ayat yang pertama Al-Mu'minun 51, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik dan beramalah dengan amalan yang soleh. Ayat yang kedua Al-Baqarah 172, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki-rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah. Dua perintah, makan makanan yang baik dan beramal soleh. Di ayat yang pertama Allah perintahkan kepada para rasul agar makan dari makanan-makanan yang baik dan beramal soleh. Di ayat yang lain Allah perintahkan kepada kaum mukminin agar makan dari rezeki yang baik-baik yang Allah berikan kepada mereka dan bersyukur kepada Allah. Berarti bersyukur kepada Allah termasuk amalan soleh yang telah Allah perintahkan kepada para rasul, yang mana perintahnya Allah kepada kaum mukminin sama dengan perintahnya Allah kepada para rasul. Sehingga dari dua ayat ini bisa disimpulkan bersyukur kepada Allah termasuk amalan soleh. Dan juga berdasarkan kaidah, setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah itulah ibadah, itulah amalan soleh, termasuk syukur. Allah perintahkan washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian lillah karena Allah. Ada syarat dan perintah kepada kita agar syukurnya kita itu lillah, ikhlas karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena ingin, bukan sekedar ingin tambahan nikmat. Itu salah satu faedah, manfaat dari syukur. La in syakartum lazidannakum, kata Allah, jika kalian bersyukur pasti aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Ini janji Allah, pasti Allah tepati. Tetapi jangan sampai itu yang menjadi dominan atau yang mendominasi Seseorang ketika bersyukur kepada Allah, saya bersyukur. Kenapa? Agar nikmatnya bertambah, agar rizkinya bertambah, agar penghasilannya bertambah, keuntungannya bertambah. Saya harus bersyukur, saya harus berinfak, saya harus begini dan begini, biar tetap ada nikmat yang Allah berikan kepada saya, bahkan agar ditambah. Dia melupakan atau kurang memperhatikan keikhlasannya. Hanya ini atau ini yang menjadi tujuan utama dia, agar nikmatnya ditambah. Ini berbahaya, bisa menjadikan syukurnya dia tidak diterima. Kalau alasannya atau pendorong dia yang paling kuatnya agar nikmatnya ditambah, sedangkan sisi keikhlasannya, sisi ibadahnya kurang, ini bisa kita buktikan atau ada tandanya. Ketika dia bersyukur, infak atau yang lainnya, terbukti tambah nikmatnya, tambah senang dia, tambah lagi infaknya, tambah lagi ibadahnya, ditambah lagi oleh Allah nikmatnya, senang dia, tambah lagi. Tetapi suatu saat nikmatnya dikurangi sebagai bentuk ujian dari Allah, dia mikir, kenapa kok sekarang saya sudah infak, saya sudah beribadah bersyukur, tapi nikmatnya dikurangi atau berkurang dari penghasilan sebelumnya. Akhirnya apa, dia tidak meneruskan infaknya, tidak melanjutkan syukurnya. Ini pertanda niatan dia ketika bersyukur yang lebih besarnya adalah agar ditambah nikmatnya, bukan keikhlasan atau ibadahnya. Maka Allah ingatkan, washkurulillah, bersyukurlah karena Allah, ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas karena Allah, Allah berjanji akan menambah atau memberikan tambahan nikmat kepada hambanya yang bersyukur tersebut. Bertambah alhamdulillah, tidak bertambah, maka kita yakini yang namanya bertambah itu tidak mesti jumlahnya, tapi termasuk bertambah adalah kualitasnya, barokahnya. Mungkin hari ini keuntungannya gak bertambah, tetapi karena kita bersyukur, Allah tambah barokah harta yang ada pada kita. Itu juga termasuk tambahan nikmat, ditambah barokah dari rizki yang ada pada kita. Washkurulillah, maka bersyukurlah karena Allah, ikhlas karena Allah. Faedah yang keenam, anna min syarti ijabati du'ai ijtinaba aklil harami. Bahwasanya termasuk dari syarat dikabulkannya doa adalah menjauhi perkara-perkara yang haram, menjauhi makan yang haram. Termasuk syarat dikabulkannya doa adalah menjauhi makan-makanan yang haram. Iqalin Nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, filladzi mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram, anna yustajabu lidzalika. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang orang yang makanannya haram, pakaiannya haram, dan dikenyangkan dengan perkara yang haram, Nabi menyatakan bagaimana doa dia akan dikabulkan. Faedah yang ketujuh, wa minha anna min asbabi ijabati du'ai kaunul insani fi safarin. Bahwasanya di antara sebab dikabulkannya doa adalah seseorang dalam perjalanan, dalam kondisi safar. Maka ketika safar, yang di jarak perjalanan yang membolehkan dia untuk mengqasar sholat itu safar. Maka pergunakan untuk banyak berdoa. Mengapa? Karena safar termasuk dari sebab dikabulkannya doa, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Ats-tsaminah yang kedelapan, wa minha anna min asbabi ijabati du'ai raf'ul yadaini ila Allah. Bahwasanya di antara sebab dikabulkannya doa adalah mengangkat dua tangan kepada Allah, menengadahkan kedua tangan ke atas, ke langit, ketika berdoa. Maka secara umum ketika berdoa disunahkan mengangkat kedua tangan. Ketika tidak ada dalil yang melarangnya, atau tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi tidak mengangkat tangan. Tetapi kalau ada dalil yang menunjukkan Nabi tidak mengangkat tangan, maka tidak usah mengangkat tangan. Kalau ada dalilnya, dalil bahwasanya Nabi mengangkat tangan, ya kita mengangkat tangan. Seperti doa di saat Arafah, wukuf di Arafah, atau di saat sa'i, berdoa dengan mengangkat dua tangan. Di saat khutbah Jumat dengan mengangkat jari bagi khatib, doa di akhir khutbahnya. Atau dalil-dalil yang lainnya seperti sholat istisqa bagi imam mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan ketiaknya, yakni sangat tinggi ke atas. Ini khusus doa istisqa. Ada banyak lainnya, hanya di depan mukanya saja, sejajar dengan muka atau wajah. Ada juga hal-hal yang tidak ada kejelasan dari Nabi kalau Nabi mengangkat tangan, seperti doa masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, naik kendaraan, doa memakai pakaian, doa masuk WC, keluar WC, itu kan semuanya doa. Doa setelah berwudu, tapi tidak ada keterangan kalau Nabi mengangkat tangan. Maka cukup membaca doa, tidak usah mengangkat tangan. Ada kondisi yang ketiga, disunahkan berdoa tapi tidak dijelaskan mengangkat tangan atau tidak. Maka kembali kepada hukum asal, disunahkan mengangkat kedua tangan, yaitu doa di sepertiga malam terakhir, doa antara azan dan iqamah. Itu kembali ke hukum asal, disunahkan mengangkat kedua tangan. Atas ayat ke-9, wa minha ay min asbabi ijabati du'ai, di antara sebab dikabulkannya doa adalah at-tawassulu ilallahi birububiyyati, bertawassul kepada Allah dengan rububiyah. Tawassul artinya mengerjakan amalan soleh yang menjadi sebab dia semakin dekat kepada Allah. Di sini disebutkan di antara sebab dikabulkannya doa adalah bertawassul kepada Allah dengan rububiyahnya Allah. Ini yani dengan menyebut nama Allah Ar-Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi. Li'annaha hiya allati biha al-khalqu wa tadbiru. Dikarenakan dengan rububiyah Allah ini Allah menciptakan dan mengatur alam semesta. Ar-Rabb artinya zat yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta. Kita menyuruh Allah, memanggil Allah dengan ya Rabbi, wahai Rabb, jadi wahai zat yang menciptakan alam semesta, memiliki alam semesta dan mengatur alam semesta. Termasuk pengaturan Allah adalah memberikan rizki, mengabulkan doa. Berarti sangat nyambung dengan yang diminta, doa dengan menyebut rububiyah Allah ini menjadi sebab dikabulkannya doa seorang hamba yang berdoa kepadanya. Yang ke-10, anna rusula mukallafuna bil ibadati kama annal mu'minina mukallafuna bidzalika. Bahwasanya para rasul adalah orang-orang yang dibebani, yang diberikan perintah untuk mengerjakan ibadah-ibadah sebagaimana kaum mukminin, orang-orang yang beriman, mukallafun, dibebani atau diberikan perintah untuk mengerjakan ibadah-ibadah. Sama yang diperintahkan kepada kaum mukminin sama dengan yang Allah perintahkan kepada para rasul, yakni untuk beribadah kepadanya. Di antara ibadah adalah makan makanan yang halal. Ini ibadah, kenapa? Diperintahkan oleh Allah agar makan makanan yang halal. Bisa menjadi ibadah ketika kita di saat makan bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah. Ingat ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kita makan makanannya halal yang thayyib karena perintah Allah. Ingat ayat ini. Dan yang kedua, kita makan makanannya halal dengan tujuan untuk menguatkan badan agar bisa beribadah kepada Allah. Kalau enggak makan sulit ibadah. Maka dia niatkan ketika makan untuk membantu dia beribadah kepada Allah. Yang berikutnya, dia ketika makan bertujuan agar badannya sehat. Kalau enggak makan bisa sakit, sehingga dia makan supaya badannya sehat, supaya kondisi badannya fit, sehat, sehingga dia bisa beraktivitas dengan aktivitas yang baik, termasuk beribadah. Dan juga dia niatkan makan makanan yang baik tersebut untuk merasakan rizki dari Allah, menikmati rizki dari Allah. Boleh, termasuk niatan yang baik, ingin menikmati yang halal selama hal itu dalam batasan yang wajar, tidak berlebihan, maka bernilai ibadah. Itulah setidaknya empat hal yang menjadi niatan seseorang ketika makan, yang dengannya makanan yang dia lakukan bernilai ibadah. Yang berikutnya, yang ke-11, wujubu syukri lillahi ala ni'ami. Wajibnya bersyukur karena Allah, untuk Allah, ikhlas karena Allah atas nikmat-nikmat yang dia berikan kepada kita. Liqaulihi ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah ta'ala, washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian lillah karena Allah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir di sini, yang ke-12, annahu yanbaghi 'alal insani ay yaf'ala al-asbab allati yahsulu biha matlubuhu wa yatajannaba al-asbab allati yumtana'u biha matlubuhu. Bahwasanya sepantasnya bagi seseorang untuk mengerjakan sebab-sebab yang dengannya akan tercapai, terhasilkan apa yang dia cari, termasuk doanya yang dia minta, yang dia cari, dan menjauhi sebab-sebab yang dengannya akan terhalangi apa yang dia cari, yang dia minta, diantaranya doa. Berarti ketika seseorang berdoa dia ingin dikabulkan doanya, lakukan sebab-sebab dikabulkannya doa, seperti mengangkat kedua tangan, bertawasul dengan rububiyah Allah, safar, memulai dengan memuji Allah, berselawat kepada nabinya, dan juga menyebut nama Allah yang sesuai dengan permintaannya. Ya Rahman irhamni, wahai zat yang memiliki rahmat yang maha luas, rahmati saya. Ya Razzaq urzuqni, wahai zat yang maha memberikan rezeki, urzuqni, beri saya rezeki. Dan juga sebab-sebab yang lainnya, ketika hujan, antara azan dan iqamah, dan yang lainnya. Dan yang sebaliknya, dia harus menjauhi hal-hal yang menjadi sebab terhalanginya doa dia atau terhalangi dari dikabulkan doa dia. Seperti tadi, makanan, makan makanannya haram, ini penghalang dikabulkannya doa. Makanan makanannya haram, minum minumannya haram, memakai pakaiannya haram, dan dikenyangkan dengannya haram, ini sebab-sebab terhalangnya dikabulkan doa dia. Maka dia harus menjauhinya semaksimal mungkin, harus berupaya sekuat tenaga menghindari hal-hal yang haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan sesuatu yang haram secara umum. Kalau dia beriman bahwasanya semuanya sudah Allah tentukan rezeki dia, ketika dia berumur 4 bulan di janin atau ketika janin di dalam perut ibunya, maka tentunya dia tidak akan memaksakan diri untuk mencari yang haram. Mengapa? Rezeki sudah ditentukan, tidak akan berubah. Dia tidak akan mati sampai rezeki yang sudah Allah tentukan kepada dia sempurna, sudah semua Allah berikan kepada dia, baru dia meninggal dunia. Sehingga orang-orang yang masih hidup itu, ya dia sedang menyempurnakan dalam menerima rezeki dari Allah. Ketika sudah sempurna, ya dia akan meninggal dunia. Hidup berkaitan dengan rezeki. Ketika masih hidup, pasti rezeki kan akan datang. Rezeki akan mengejar seseorang sebagaimana kematian mengejar seseorang. Walaupun dia lari, rezeki akan datang kepada dia. Maka jangan mencari dengan cara yang haram. Dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan bahwasanya seseorang akan senantiasa mendapatkan rezeki yang halal selama dia bersabar. Yang sampai dia tidak bersabar sehingga memaksakan diri menerjang rezeki yang haram. Kalau dia tidak bersabar dan mencari rezeki yang haram, maka dikurangi jatah dia dari rezeki yang halal tersebut. Yang sudah ditentukan untuk dia yang halal dikurangi. Mengapa? Karena dia mencari yang haram, sehingga tidak bertambah. Kalau dia mencari yang haram, tidak membuat rezeki dia bertambah, justru mengurangi bagian dia yang halal. Oleh karena itu, tetap kita hanya istiqomah di dalam mencari rezeki yang halal. Ketika merasa terlambat atau telat, maka di situ kita diperintahkan untuk sabar, memperbesar, menguatkan keyakinan kita kepada Allah dan tawakal kita kepada Allah, dan tentunya memperbaiki ibadah kita dan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Karena itulah menjadi sebab, kemaksiatan menjadi sebab seseorang disempitkan rezekinya atau sulit rezekinya. Maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqamah di atas syariatnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan dia. Berarti perbaiki tawakal dia, keyakinan dan tawakalnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.